Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama untuk teruskan pembahasan kita hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sambung bab ataupun hadis yang berikutnya di dalam kitab Taubah, di mana telah kita baca dua hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khabar daripada baginda bahawa beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari lebih daripada 70 kali dan di dalam satu riwayat sebanyak 100 kali. Dan ini semua adalah galakan agar umatnya mencontohi beliau dan juga beristighfar dan bertaubat sekurang-kurangnya dengan bilangan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya di dalam bab ini adalah hadis yang ke-15 di dalam kitab terjemahan muka 175. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. Maksudnya dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah amat gembira dengan taubat salah seorang hamba-Nya di antara kamu melebihi orang yang jatuh dari untanya yang telah menyesatkannya di tanah yang tandus. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa fi riwayatin li Muslim lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha waqad aisa min rahilatih fabainama huwa kadhalik idha huwa biha qa'imatun indah fa'akhada bi khitamiha ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala amat gembira dengan taubat hamba-Nya melebihi gembiranya salah seorang daripada kamu semasa dalam perjalanan di kawasan tandus ketika berhenti istirahat untanya berjalan perlahan-lahan meninggalkannya sambil membawa perbekalan makanan dan minumannya. Lelaki itu lelah mencarinya sehingga dia merasa putus asa lalu berbaring di bawah sebuah pohon. Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba unta yang dicari-carinya tadi muncul di sisinya. Dia terus memegang tali kekang unta tersebut. Oleh kerana dia terlalu gembira, dia berkata, Ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu. Dia keliru dikarenakan terlalu gembira. Muttafaqun alaih. Jadi dua hadis ini dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullah untuk menerangkan tentang besarnya keistimewaan bertaubat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-Nya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala amat gembira dengan taubat hamba-Nya yang bertaubat kepada. Jadi dua perkara di sini. Yang pertama, siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Bahkan lebih daripada itu, Allah amat-amat gembira dengan taubatnya seseorang itu. Dan kita tahu setelah kita bahaskan pada beberapa pertemuan yang lepas bahawa taubat dan istighfar itu asalnya disebabkan kerana apa? Kerana kesalahan, kerana dosa, kerana maksiat sama ada besar ataupun kecil. Jadi kesalahan itu bukan suatu yang terpuji asalnya. Orang yang tidak membuat salah dengan orang yang membuat salah, Yang lebih baik adalah orang yang tidak buat salah. Tapi lihat, apabila orang yang buat salah, dia insaf, dia menyesal, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima dan gembira dengan taubatnya dan mengangkatkan darajat, sehingga kan seolah-olah dia lebih mulia daripada orang, ataupun dia lebih mulia daripada dia sebelum dia bersalah dan bertaubat. Jadi kalau lihat, kita lihat hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan kunyahnya adalah Abu Hamzah radhiyallahu an, kata Imam Nawawi mengenalkan sahabat yang mulia ini, dia adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantunya di dalam dan di luar rumahnya. Dan demikianlah antara pengorbanan para sahabat, kerana ibu Anas bin Malik radhiyallahu an telah menghantar anaknya ini kepada Rasulullah SAW apabila Nabi SAW sampai ke Madinah untuk dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau umurnya lebih kurang 10 tahun saja. Jadi beliau antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang yang alim di kalangan para sahabat. Jadi beliau meriwayatkan hadis ini, dia kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi." Sesungguhnya Allah SWT lebih gembira dengan taubat hamba-Nya. Jadi ada ada penerangan tentang sifat gembira bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada gembiranya seseorang. Yani min ahadikum, daripada seseorang kamu, yani gembiranya seorang kamu yang jatuh daripada untanya. Waqad adallahu fi ardi falatin, yang telah menyesatkannya, yani untanya telah menyesatkannya di tanah yang tandus, yang kering kumtang, yang tidak terdapat apa-apa tumbuhan ataupun air. Dan ini adalah satu keadaan yang amat sempit, yang amat sukar, yang diketahui oleh orang-orang Arab yang berjalan di padang pasir, dan biasanya mereka akan berada di atas untanya. Apabila untanya tidak dapat keluar ataupun tidak dapat jalan ke jalan yang sepatutnya, maka kedua-duanya biasanya akan binasa. Kalau tidak pun penunggangnya akan binasa. Unta itu mungkin boleh selamat lagi. Jadi bila seseorang itu dijatuhkan, disesatkan oleh untanya, lalu dia di atas tanah, maka unta itu tak akan tinggal dan tunggu tuannya bangun. Tapi unta itu akan cari jalan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak akan ditinggalkan makanan dan minuman tuannya. Tapi dia apa? Dia akan jalan bawa makanan, minuman, bekalan tuannya itu yang berada di atas badan. Baik. Sama ada unta itu selamat, biasanya unta itu boleh selamat. Tapi yang tak selamat adalah orang yang ditinggalkan oleh untanya. Jadi orang ini apabila bertemu dengan untanya kembali, bagaimana perasaannya? Dia akan amat gembira. Walaupun tidak disebutkan dalam riwayat pertama, kita dapat fahaman ini daripada tafsiran riwayat yang kedua, iaitu riwayat Muslim. Riwayat pertama adalah riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tapi dalam riwayat Muslim ada terdapat penerangan yang lebih detail lagi tentang keadaan orang yang di padang pasir itu. Jadi kita lihat riwayat yang kedua, Allah lebih asyaddu farahan, lebih gembira dengan taubat hamba-Nya ketika dia bertaubat kepada. Yani orang yang dah buat salah, menyesal dan berazam tidak akan melakukan dosanya lagi, dan dia telah meninggalkan dosanya, dia benci akan dosanya, dia telah bertaubat dengan taubat dan nasuhah, maka Allah SWT lebih gembira daripada orang yang mula-mulanya berada di atas kenderaannya di tanah yang gersang. Ini makna daripada ardi falatin. Falatin adalah tanah yang lapang, yang luas, yang tidak terdapat tumbuh-tumbuhan, di mana biasanya orang yang ada di tanah tersebut akan binasa, akan mati kerana tidak ada air dan sebagainya. Falfalatat minhu. Unta ini terlepas daripada, ditafsirkan dengan terlepas perlahan-perlahan. Jadi ini adalah salah satu daripada sifat unta, dia tak lari serta-merta, dia perlahan-perlahan, dia jalan-jalan-jalan, kita tak sadar, tahu-tahu dia hilang. Sebab tu kata Rasulullah SAW kepada seorang yang masuk masjid, apakah aku menambat unta aku, aku masuk masjid untuk solat, ataupun aku biarkan saja dan aku bertawakal. Dia jawab Nabi SAW, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Jadi kau tambatlah untamu dan bertawakal pada Allah SWT. Masuk masjid, tawakal. Sebab kamu kalau dia ada di masjid, kalau dia nak terlepas, lepas juga. Jadi kita sandarkan bukan pada tali yang kita tambat, tapi kita sandarkan kepada Allah SWT untuk memelihara harta kita. Tetapi kalau kita tinggalkan saja, kita bertawakal pada Allah SWT, itu satu perkara yang bodoh. Kerana sifat unta dia tak akan duduk satu tempat, dia nampak sana nampak sini air ke apa ke, dia akan pergi dan lama-lama dia akan hilang. Kalau dia dah hilang memang susah nak cari. Okay. Jadi dia akan terlepas ataupun untanya terlepas. Dan ketika itu beliau ada di padang pasir dan di atas unta tersebut wa 'alaiha ta'amu, makanan, wa syarabu, dan minuman. Jadi ini menunjukkan orang ini bukan ada di dekat berdekatan dengan kampung halamannya. Orang yang bawa makanan, bawa minuman ni biasanya jalan dekat ke jalan jauh? Jalan jauh. Dah jauh beratus kilometer daripada tempatnya orang musafir di padang pasir. Jadi kalau untanya tinggalkan dia, maka biasanya dia tak ada harapan untuk hidup. Fa'ayisa minha. Maka dia berputus asa daripada binatang ataupun kenderaannya. Dan ini tidak mungkin berlaku serta-merta. Bila dia sedar bahawa untanya telah hilang, dia tak akan terus berputus asa. Apa dia akan buat? Dia akan cuba cari dulu. Jadi ini adalah kita katakan uslub nabawi, uslub balaghah dalam kata-kata Nabi SAW. Dia ringkas tapi kita faham maksudnya, walaupun tak disebutkan. Fa ayyisa min, ada putus asa, yakni setelah dia mencari, tak payah nak sebutkan, dia cari kemudian dia berputus asa. Fa ayyisa minha, lalu dia berputus asa, maknanya tak mungkin dia jumpa lagi, dah terlampau jauh sangat. Baik, orang macam mana pun tak dapat ke jauh unta kalau dah jauh kat padang pasir, kaki termasuk dan seterusnya. Kaki kita bukan kaki apa? Kaki unta, kita kaki dua je. Itu satu. Kemudian kaki kita tak cukup kuat. Right. Jadi dia pun putus asa. Jadi apa dia lakukan? Fa'ata syajarah. Kebetulan ada pohon. Jadi ini satu kemuskilan. Macam mana boleh ada pohon? Tadi kata ini adalah tempat tanah yang gersam. Jadi ini kita katakan satu pohon yang kebetulan ada, tak ada kawan Allah SWT. Tapi selain daripada pohon ini, memang tak ada tanaman. Tak ada tanaman. Jadi fa'ata syajaratan, lalu dia pun berteduh di bawah pohon tersebut. Dan ini juga satu masalah. Jangan bayangkan pohon macam pohon-pohonan dekat negeri kita, negeri Malaysia, yang lebat daunnya, pohon rambutan ke pohon mangga. Tempat sana tak ada pohon macam itu. Tapi macam mana dia berambil teduh? Cuba tegak. Sebatang lah dia pokoknya, tak ada banyak daun, mungkin tak ada daun. Tapi boleh ambil teduh macam mana? Yalah, kalau matahari dekat sebelah sini, dia sembunyi kat sebelah sana. Tapi kalau matahari ke atas, tak ada faedahnya, dia berteduh. Jadi ini mungkin dah waktu matahari sudah condong pagi ke ataupun petang. Jadi tetap dapat apa ni? Dapat teduh. Macam orang yang berteduh di Kaabah. Kaabah tak ada apa? Tak ada daun, tak ada ranting dan sebagainya. Macam mana kita teduh kat Kaabah? Kalau angle matahari kat sana, kita sembunyi kat tempat teduh. Kalau di sebelah sana, kita sembunyi kat sebelah tempat teduh juga. Baik, jadi itu maksud fataja'a fi zilliha, lalu dia baring di teduhnya. Itu maksud. Sebab ini tanah gersam, jadi ini menunjukkan keadaan amat panas. Dan ini berlaku pada siang hari. Fi zilliha. Jadi ini kenapa dia baring? Kenapa dia baring? Sebab dah penat. Kenapa penat? Penat riding unta? Tidak. Penat apa? Penat cari unta. Jadi penat ada dua macam. Kita mungkin penat setakat fizikal lah. Tapi dari kalau kita penat mencari sesuatu yang merupakan apa? Nyawa kita. Yang ini merupakan apa ni? Harapan kita untuk hidup. Penat dia berlipat-lipat kali ganda. tu dia takut lain apa semuanya kan. Jadi tentulah apa ni kata orang putih apa exhausted. Jadi dia pun baring. Wafat lagi sekali kita lihat Nabi Sallam kata kan, macam mana keadaan orang tu wafat aisa min rahilatihi, dan dia telah putus asa daripada untanya. Itulah keadaan dia ketika dia baring. Dah terlampau penat. Jadi ini adalah keadaan seseorang yang telah berserah diri kepada, kalau orang biasa kita kata berserah diri pada nasib, bahawa dalam unta aku dah tak ada, nasiblah kalau ada unta lain, kafilah lain yang apa ni, yang datang, yang jumpa aku. Jadi dah tak guna pergi mana-mana. Mungkin ataupun unta aku datang balik, itu tak ada, kita tak terfikir pun unta dia akan datang balik. Jadi mengharapkan kita katakan satu miracle lah, bahawa apa ni, dia akan selamat. Nak ikutkan, dia dah menyerah untuk mati. Fa bainama huwa kadhalik. Jadi kemungkinan besar dia telah tertidur. Dan ketika dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan berbaring di teduh pohon itu, id huwa biha qa'imatun indahu. Ketika itu untanya yang hilang tadi berdiri di hadapannya. Jadi dia pun bangun, fa akhadha bi khitamiha, dia pun menarik tali unta tersebut. Thumma qala min shiddatil farah, kemudian dia pun berkata dalam keadaan amat gembira. Jadi first kali dia bukan doa dulu, first kali dia buat apa? Tangkap dulu tali unta. Kenapa? Takut-takut terlepas lagi. Jadi ini adalah keadaan yang lumrah. Dah pegang, lepas tu dia pun berdoa dalam keadaan amat gembira. Allahumma anta abdi, wahai Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Boleh cakap macam ni tu? Allah hamba kita, kita Tuhan Allah. Kita Tuhan pada Allah. Jadi ini semua dilakukan, kata Rasulullah SAW, dikatakan demikian dalam keadaan tidak sedar, tetapi min syiddatil farah, kerana terlampau gembira. Jadi ini dinamakan oleh ulama orang yang dalam keadaan ighlaq. Ighlaq maknanya tertutup. Jadi otaknya atau hatinya tertutup, tapi terkeluar dia kata-kata yang dia tidak memaksudkan, dia tak fikirkan untuk keluar. Sama ada dalam keadaan terlampau gembira atau terlampau sedih. Mungkin keluar keadaan demikian. Jadi kata-kata tadi, wahai Allah, engkau hamba-Mu, aku Tuhanmu, ini adalah kata-kata yang berlawanan dengan keimanan, yang berlawanan dengan tauhid. Tuhan sekalian alam hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hamba-hambanya. Jadi bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala hamba orang ini? Dan kalau kita perhatikan, ini adalah kata-kata kekufuran. Kalau betul orang faham dan dia sengaja cakap macam ini, kita terus akan menghukum dia sebagai murtad, keluar daripada Islam. Baik. Hatta Fir'aun pun tak sampai kepada kekufuran seperti ini. Fir'aun kata apa dalam Al-Quran? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Okey juga. Dia tak pernah cakap Allah tu hamba dia, dia Tuhan pada Allah. Beza dengan orang ini. Jadi ini lebih teruk kekufuran yang nak ikutkan. Tetapi oleh kerana terlampau gembira, dia sebutkan ini. Sebenarnya dia maksud dengan apa? Terima kasih wahai Allah, kau lah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Kau lah yang pulangkan apa? Untaku ini. Kau lah yang selamatkan aku. Menunjukkan ke orang ni orang macam mana? Orang yang beriman. Waktu saya katakan ketika tadi dia tidur itu, dia putus asa. Jadi dia sebenarnya apa? Telah menyerahkan dirinya untuk mati. Dan maksudnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, syarahkan hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Dia kata inilah berkat al-istislamu li amrillah. Berkatnya orang yang menyerahkan urusannya kepada urusan Allah, ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah sampai tahap macam itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita. Baik. Kita lihat jadi maksud daripada hadis ini jelas, Nabi SAW nak terangkan kepada kita fadilat, kelebihan bertaubat kepada Allah SWT setelah kita buat dosa. Kita tentu akan katakan bahawa kegembiraan orang yang menjumpai unta yang hilang itu ada satu kegembiraan yang luar biasa. Tak boleh kita bayangkan, tak boleh kita bayangkan dengan kita dah melalui. Ini adalah keadaan orang yang dah mati hidup balik. Ada orang dah mati hidup balik. Kita tak pernah apa ni menghadapi rasa seperti itu, perasaan seperti itu. Jadi tak dapat kita bayangkan, tapi kita tahu bahawa satu kegembiraan yang amat luar biasa, yang amat besar. Yang penting di sini Nabi SAW kata Allah lebih gembira daripada kegembiraan orang tadi apabila hambanya bertaubat kepadanya. Jadi kalau kita nak gembira dengan Allah SWT, kita bertaubat dengan taubat yang jujur. Ini satu galakan yang amat besar bagi orang-orang yang bersalah untuk bertaubat kepada Allah SWT. Bukan kita taubat kepada Allah SWT Allah marah-marah. Sekarang baru nak taubat. Kan kalau manusia dengan manusia, anak ke dengan bapanya, dah salah, dah kena tangkap, dah apa semuanya, baru apa? Baru saya taubat, saya taubat. Jumpa kat cikgu, dah kena tangkap, rokok pun kat dalam apa? Kat dalam bag, saya taubat, tak buat lagi. Tapi untuk Allah SWT, walaupun dah kena tangkap, dah tangkap mencuri, dah berzina, dah apa semuanya, tapi dia kembali kepada Allah SWT, Allah bukan marah. Bahkan Allah SWT amat gembira. Antara faedah di dalam hadis ini adalah, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, kita memberikan perumpamaan, permisalan, supaya apa? Supaya mendekatkan kefahaman kepada orang. Jadi al-tamthil ini, perumpamaan ini banyak di dalam Al-Quran. Mataluhum kama talilladzi istawqadana tawqadanara dan seterusnya. Matalul ladina humilut tawrata kama talil himari yahmilu asfara dan lain-lain lagi. Mataluhum kama talil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Ada perumpamaan seperti keledai, perumpamaan seperti anjing dan macam-macam lagi. Jadi tujuannya tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk mendekatkan kefahaman. Bukan untuk menyamakan secara keseluruhan, tapi untuk memberikan sesuatu kefahaman dengan perumpamaan. Banyak kita jumpa hal-hal seperti ini dalam Al-Quran dan dalam hadis. Hatta Ibn Qayyim rahimahullah telah menulis kitab Al-Amthal, yakni perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang ditafsir dan mensyarahkan. Dan satu lagi faedah, terdapat di situ petunjuk untuk muhasabah diri seseorang, di mana seseorang itu tak akan bertaubat melainkan dia telah muhasabah. Muhasabah maknanya dia periksa kan amalan-amalan sehariannya. Jikalau ada dosa, dia bertaubat kepada Allah SWT. Itulah sebabnya ada orang bertaubat dan orang lain tak bertaubat. Orang yang bertaubat adalah orang yang sentiasa mengoreksi dirinya sendiri. Kata Syekh Amir Ramadhan muka surat 77, dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat farah, gembira bagi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah gembira dan marah, benci dan senang, yang suka. Tapi sifat-sifat ini bukan seperti sifat kita, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura. Jadi di sini Allah SWT mengatakan tidak ada sesuatu yang menyerupai. Tapi dalam waktu yang sama Allah menetapkan bahawa dia Maha mendengar, as-samii', dan dia Maha melihat, al-basir. Tapi tak sama dengan manusia. Maknanya dia melihat tak seperti penglihatan manusia, dia mendengar tak seperti pendengaran manusia. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah SWT. Sebab zat Allah SWT tak sama dengan zat makhluk-makhluknya. Begitu juga sifat-sifat Allah SWT tak akan sama dengan sifat-sifat makhluknya. Tapi yang penting di sini, kalau tak sama, bukan maknanya tak sama ni ada kemungkinan. Zat Allah SWT dengan zat manusia ada dua kemungkinan kalau tak sama. Satu, zat Allah SWT lebih mulia daripada zat manusia. Satu, zat Allah SWT lebih rendah daripada zat manusia. Pun tak sama. Kalau sama maknanya sama, tak tinggi, tak kurang. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah SWT. Penglihatan Allah SWT sama dia lebih mulia daripada penglihatan manusia ataupun sebaliknya. Jadi kita mesti tetapkan yang tak sama tu, kita tetapkan bahawa segala sifat Allah SWT itu lebih mulia daripada sifat-sifat makhluknya. Bahkan tahap kemuliaan tu adalah tahap kesempurnaan, al-kamal. Semua kemuliaan, semua kesempurnaan adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umum. Ini secara umumnya. Jadi apa yang ada pada manusia daripada kesempurnaan bagi Allah SWT lebih sempurna. Kalau kita hidup, kehidupan Allah SWT lebih sempurna. Macam itulah keadaannya. Baik. Jadi sifat farah, kegembiraan dan sebagainya adalah sifat yang datang daripada hadis-hadis yang sahih, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, hadis dalam Bukhari dan Muslim. Jadi jalan kita adalah kita menetapkannya sebagaimana dia dah datang, tanpa kita menafikannya, tanpa kita mentakwilkannya, dan tanpa kita menyerupaikannya dengan sifat-sifat makhluk yang lemah. Baik. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahmatullah, tetapi kegembiraan yang sesuai dengan keagungan dan ketinggiannya, dan ia tidak diserupai oleh kegembiraan makhluk, begitu juga kebalikannya. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawa jika manusia salah dalam perkataannya, walaupun perkataan itu mengandung kekafiran, maka dia tidak dihukum kerana orang yang diceritakan dalam hadis itu telah mengatakan suatu kalimat yang kafir. Kerana perkataan seorang kepada Tuhannya, engkau hambaku dan aku Tuhanmu, adalah perkataan yang kafir. Tetapi kerana perkataan itu muncul dari kesalahan akibat terlalu gembira, maka tidak dihukum kerana. Begitu juga kata-kata lainnya, seperti seorang mencela orang lain kerana salah, yang ini tidak sengaja, atau mencela isteri kerana salah ucap dan tanpa sengaja, atau memerdekakan budak kerana salah tak sengaja, semua ini tidak mengandung konsekuen hukum kerana dia tidak sengaja. Dia tidak memaksudkan perkataan-perkataan tersebut. Baik, ini yang kita namakan al-ikhlaq. Ikhlaq ini tertutup hati. Fenomena semacam ini sama dengan kesalahan dalam bersumpah. Sebab itu Allah SWT berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud bilawi fi aimanikum. Tapi Allah menghukum kamu disebabkan yang sengaja oleh hati kamu. Lima kasabat puluh hukum. Jadi kalau tak sengaja, tak dikira sumpah demi Allah, tapi kita maksud lain. Kita ingatkan itulah sebenarnya, tapi salah. Jadi yang itu tak dihukum oleh Allah SWT, tak kena kafarah. Lain halnya orang yang meremeh-remehkan, dia menjadi kafir jika mengucapkan kata-kata kafir dengan sengaja. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, wa ila in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, siapa? Orang-orang munafik. Tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kamu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf. La ta'tabiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kerana kamu telah kafir setelah beriman. Jadi orang-orang ini mengolok-olok, mengejek-ejek. Tapi mereka tak maksudkan perkataan tersebut. Macam mana? Mereka kata, tidak kami jumpai orang yang lebih bohong lidahnya, lebih kuat makan, lebih takut ketika berjumpa dengan musuh daripada mereka, yang ini Rasulullah SAW dan ulai qurra. Qurra maksudnya orang-orang baca Quran, para sahabat Nabi SAW. Jadi main-main. Tapi bukanlah mereka maksudkan, mereka memang maksudkan demikian keadaannya. Mereka tahu yang paling benar lidahnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang paling zuhud, tak tamakkan dunia lah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang paling berani bila berjumpa musuh adalah Rasul dan para sahabat. Tapi mereka nak olok-olok kan Nabi SAW dan para sahabat. Jadi hukumnya adalah hukum orang yang sengaja mengatakan demikian. Perkataan tersebut, perkataan yang mengandungi apa? Penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat. Kalau orang tanya, kan mereka tak maksudkan, mereka cuma main-main saja. Jadi kita katakan tidak. Dia ada dua yang tidak maksudkan ni. Bila dia cakap, dia sengaja cakap ke dia tak sengaja cakap? Dia sengaja cakap. Tak ada orang paksa. Ataupun dia tengah, mereka tengah apa ni? Tengah dalam keadaan terlampau gembira, terlampau sedih. Tak ada ya. Dalam keadaan biasa mereka keluarkan kata-kata olok-olok. Dan kedua, bila mereka katakan apa yang mereka katakan, mereka faham atau mereka tak faham apa yang mereka katakan? Mereka faham bahawa kata-kata ini kata-kata menghina Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab itu tidak diberikan kemaafan bagi mereka. Terus kafir. Kafir. Faham kan? Beza dengan orang yang kehilangan untanya lepas tu jumpa balik, lepas tu terkeluar kata-kata kata-kata kufur. Keadaan tak sama. Dia tak sedar pun apa yang dia cakap tu. Makna dia pun dia tak sedar. Dia maksud lain. Tapi orang-orang yang mengejek Rasulullah SAW dalam Al-Quran tu, mereka itu tahu apa yang mereka katakan. Jadi sebab itu zaman kita sekarang ni tak akan jumpa seperti itu. Orang apa ni, kalau kita bertemu dengan orang seperti itu yang mengejek-ngejek Allah SWT, Rasulnya ataupun sahabatnya ataupun umat Islam keseluruhannya ataupun sebahagian daripada syariat Islam, solat dia kata tunggang-tunggik contohnya, baik, ataupun dikatakan orang yang apa ni memakai apa tu, memelihara janggut seperti orang hutan contohnya, ataupun apa-apalah yang diejek pada orang wanita lah, itulah dan inilah, kita tak boleh kata apa, kamu ni, kalau kita kata dah kamu apa ni, kamu olok-olokkan Islam, tak adalah, saya main-main aja. Kita tak boleh maafkan dia. Kalau mahkamah Islam tak maafkan dia. Sebab tak ada sebab. Adakah Islam sakitkan hati dia tengah bergaduh dengan Islam, lepas tu tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia terkeluar kata-kata ejek-ejekan ini kerana tersangat marah. Tertutup hatinya lalu tersangat marah lalu keluarkan kata-kata ini. Tak ada. Bezalah kalau orang tu sedang bergaduh dengan seseorang, orang tu keluarkan kata-kata, dia keluarkan kata-kata, lepas tu apa ni, keluar kata-kata yang dia tak sedar terkeluar. Dia tak masukkan demikian. Tapi terkeluar kata-kata dia, kau masuk neraka lah, kau kafir lah, apa semuanya. Tapi dia tak maksudkan bahawa apa ni, orang itu kafir, orang itu apa semuanya. Tapi dah terlampau marah. Ada apa? Ada provok. Kan? Ada provokasinya. Ada pun Islam apa alasan? Dia tidak lain tidak bukan kerana apa ni? Kerana apa ni, dia sengaja lakukan dan mesti dihukum. Kalau dia tak bertaubat, maka dia apa ni, dihukum sebagai murtad. Sama lah dengan orang lukis-lukis apa, kalau orang Islam ataupun tulis kitab yang menghina Al-Quran dan sebagainya, dia tak ada provokasi, apalagi kalau atas nama seni dan sebagainya, ataupun berlakon-lakon saja. Berlakon. Berlakonnya apa? Orang yang apa tu, yang buat-buat apa ni, buka puasa dalam bulan Ramadan. Jadi dia berolok-olok seperti orang baik, orang jahat. Orang jahat. Berolok-olok jadi orang baik salah, apalagi berolok-olok jadi orang jahat. Awak olok-olok semayang. Olok-olok semayang, angkat tangan sujud apa, angkat tangan doa apa semuanya lepas semayang tu semua kan, duduk tahiyat cantik tu semuanya. Boleh ke tak boleh kalau awak tak suka semayang? Maknanya awak buat tu kerana apa? Kerana kamera lah. Mana boleh kita ibadat bukan kerana Allah SWT, action baca Quran dan sebagainya. Sebab tu hukum tamthil, ini berlakon dalam ibadat dosa. Kalau kita ingat lagi masalah kita dalam inamal a'malu binniat, betul tak? Amalan tu dikira dengan niat. Jadi seorang yang beribadat bukan kerana Allah SWT hukumnya, tak ingat lagi, itu kan syirik. Kita kalau beribadat kerana Allah separuh, kerana manusia separuh, dah salah. Sebab riak, apalagi orang yang total ibadat dia kerana apa? Kerana kamera. Walaupun apa niat dia konon selepas itu jadi apa ni, untuk jadikan iktibar teladan bagi orang dan sebagainya, ini buat baik. Apalagi dia berlakon jadi orang jahat, derhaka pada mak bapak, jadi anak yang jahat, jadi mak yang jahat dan sebagainya, tentulah lebih teruk. Kunun-kunun nak paparkan realiti. Ini semua alasan yang apa ni? Yang sejuk lah, kita katakan. Nak paparkan realiti dengan berlakon. Macamlah apa ni, tak ada jalan lain untuk berdakwah melainkan kita buat benda jahat. Ya tak? Adakah kita nak kena berlakon, belacurkan diri untuk tunjukkan pada orang jahat ni pelacur dan zina? Mesti berlakon macam itu? Tak boleh kan? Kita mesti berlakon bunuh orang baru nak tunjukkan bahawa apa ni? Bunuh orang tu jahat dan dosa dan sebagainya. Kita selikah anak ke apa dan sebagainya nak tunjukkan bahawa ni benda jahat. Adakah mesti macam itu? Pernahkah kita jumpa dalam Islam, dalam ajaran Nabi SAW, dalam para sahabat, imam-imam dan sebagainya, mereka buat demikian? Tak ada. Tidak ada. Sebab itu kita tolak dakwah dengan cara macam ini. Walaupun nampaknya sekarang ini terdapat apa ni, penerimaan daripada ramai orang dalam masyarakat, tapi ramai tidak membenarkan keadaan, tidak membenarkan cara. Sebab ramai tak semestinya kualiti, ramai kuantiti jelah, tapi kualiti dia tak. Nanti orang lama-lama bila dengar Quran, orang khutbah, tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Tapi bila berlakon depan dia, baru dia nangis, baru dia taubat. Ya tak? Itu yang berlaku remaja-remaja sekarang. Dah tak jalan, awak keluarkan Al-Quran, awak baca, awak nasihat, dah. Dia tak main lagi. Awak mesti berlakon depan dia dulu. Ustaz pun kena berlakon. Itu dia. Kalau ustaz berlakon lagi, masalah besar. Sebab nanti bila dia mengajar, buka Quran, kita baca ayat ni ya. Ustaz ni betul-betul ke berlakon? Ini haram apa semuanya, lupa debuk. Dan sedihlah dia apa semuanya. Ini ustaz berlakon je lah. Itulah dia. Banyak keburukan daripada kebaikan. Dan asal berlakon benar ke pura-pura? Pura-pura. Mana dia berlakon betul-betul? Sebab tu ada reality show dengan apa? Dengan fiction lah kan? Sebab tu reality show tu apa tu dipanggil apa? Satu trend sekarang ini. Sebab apa, orang nak tengok benda yang betul. Seorang tahu yang berlakon semua pura-pura, tak betul. Jadi kalau itulah trend dia, siapa yang mulakannya, kalau ada orang lain ikut, dia akan tanggung. Sebab nanti budak-budak pun nak jadi syekh, jadi pendakwah macam mana? Pendakwah berlakon. Pendakwah dengan cara berlakon. Jadi daripada kecil dah dilatih tu macam nak berlakon tu lah. Macam-macam scene yang sedih, tu air mata. Macam lah, kan dia kan belajar kan? Macam mana nak tinggi suara, nak turun suara, kan belajar. Sampai begitu profesional dalam apa ni, dalam berlakon. Akhirnya awak tak nampak perbezaan antara yang ini, yang mana yang konon-kononnya untuk dakwah, dengan yang untuk hiburan semata-mata. Dan tentu sekali bidang ni, bidang apa ni, bidang kita katakan bidang yang dipelopori oleh orang-orang yang tidak soleh. Saya cakap terus terang, artis dan sebagainya, tak ada orang kata mereka adalah golongan orang-orang masjid misalnya. Inilah golongan-golongan orang yang tahajud waktu malam. Saya tak rasa ada orang secara jujur yang cakap macam itu. Orang tahu, tak yang tahu, orang-orang ni lah yang glamour-glamour, yang banyak buat maksiat dan sebagainya. Terang-terangan ke semua ni. Ini bukan orang masjid punya kalau dia tak ada nama dalam bidang seperti ini. Jadi kita dah, apa kita lakukan ni, Allahuakbar. Harus muhasabah dalam hal ini. Saya sengaja cakap dengan dia agak panjang, kerana mungkin tak dengar apa ni pendapat kedua, second opinion dalam hal ini. Sebab dia, saya ni perkara yang amat berbahaya sekali dalam hal dakwah, sebab ustaz dah berlakon. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu Taala, la ta'tadiru, jangan kamu minta maaf kerana kamu telah kafir sudah beriman. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat yang apa, yang mengejek-ejek Allah dan Rasulnya itu dalam surah Taubah, mereka sebenarnya beriman, tapi iman mereka lemah. Mereka bukan orang kafir ataupun orang munafik asalnya. Baik, jadi sebab itu Allah sahlah hukumnya, kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah keimanan kamu. Jadi menunjukkan siapa juga di antara orang Islam, kalau ejek-ejek remaja kafir, ejek-ejek tentang satu hukum agama misalnya, kalau si buat dia ejek-ejek, ataupun Quran dia ejek-ejek, apa juga ayat-ayat ke dan sebagainya, bunyi-bunyi dia ejek-ejekkan dan sebagainya, qad kafartum ba'da imanikum, telah kafir setelah kamu beriman, dan wajib dia beristighfar dan bertaubat. Jadi ini tak masuk dalam orang yang dimaafkan kerana tidak sengaja mengucapkan sesuatu ucapan. Sebab itu tak boleh kita terus hukum orang yang berkata sesuatu walaupun dalam hukum halal dan haram dan sebagainya tanpa kita periksa dahulu. Kenapa kau kata demikian? Kenapa kau lakukan demikian? Lagi kalau kita tahu bahawa orang ini biasanya apa ni, orang yang istiqamah, orang yang soleh, tapi keluar daripada kata-katanya suatu yang bersalahan dengan agama. Kerana kemungkinan dia keluarkan suatu tanpa dia sengaja. Dia terlupa dengan tok ataupun dia marah dan seterusnya. Sebab itu yang berlaku di kalangan ulama. Kadang-kadang ulama dia kutuk ulama lain. Teruk-teruk. Sebab terlampau marah. Itu yang selalu berlaku sebab apa? Bila dah tersebut sesuatu perkara, dia dah cakap, lama-lama dia tak kawal diri dia. Lepas tu dia keluarkan kata-kata yang amat keras sekali. Ini berlaku daripada zaman dahulu. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, itulah yang banyaknya berlaku. Kita jumpa orang kutuk Imam Syafi'i pun kena. Abu Hanifah pun kena. Imam besar-besar ni. Dan yang kutuknya ataupun yang mencercanya adalah alim yang besar. Seperti Ali Al-Madini, Ibn Ma'an. Ini adalah orang-orang yang besar. Tetapi keluar daripada juga kata-kata seperti ini kerana apa? Kerana marah ke atau apa dan sebagainya. Jadi kita pun kena hati-hati dalam hal ini. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis ke-16 wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layl hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari baratnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini daripada Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, dan orang-orang Ash'ari ini asalnya daripada Yaman. Dan Nabi SAW telah memuji kabilah al-Ash'ariyin ini. Baik. Yang penting di sini Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an telah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz dari bahasa Arabnya ada kekurangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala. Jadi ini antara lafaz-lafaz kita jumpa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sifatkan Allah sebagai ta'ala, Allah yang maha tinggi. Dan juga kita selalu kata apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khabar kepada Allah SWT ini, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu, dia membentangkan tangannya pada waktu malam. Untuk apa? Liyatuba musi'un nahar, supaya orang yang buat salah pada siang hari bertaubat. Jadi maksud membentangkan tangan Allah SWT ini untuk orang yang buat salah bertaubat. Dan tidak ada makna lain selain daripada Allah SWT membentangkan tangannya supaya menerima taubat orang yang bertaubat. Itu dia. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan itu juga Allah SWT membentangkan tangan pada waktu siang untuk orang yang buat salah pada waktu malam bertaubat. Yani untuk menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi membentangkan tangan untuk menerima taubat. Dan ini adalah satu sifat Allah SWT yang maha agung, iaitu Allah SWT yaqbalu taubata an ibadihi, dia menerima taubat daripada hamba. Kita lihat dalam Al-Quran disebutkan macam ini, Allah menerima taubat hamba. Ini sebab taubat itu kita dah katakan kembali pada Allah SWT. setelah kita keluar daripada perintah Allah SWT ataupun larangannya. Jadi Allah SWT berkatakan, sifatkan diri dia menerima taubat hamba-Nya supaya hamba-hambanya yang bersalah itu tahu bahawa taubat itu akan diterima oleh Allah SWT. Jadi ada harapan bagi hamba-hambanya bahawa taubatnya diterima oleh Allah SWT, dan yang menerima taubat hanya Allah. Itu agama Islam. Tak ada yang menerima taubat selain Allah SWT. Adapun agama lain, Allah boleh terima taubat, padri pun boleh terima taubat. Jadi awak confession aja, buat confession, pengakuan hadapan apa? Padri yang khusus dalam kotak, betul ke? Yang awak habis tengok muka dia, awak semua boleh dengar suara, suara dia. Tak tahu siapa kat dalam, syaitan kat dalam dah tak tahu. Lepas tu apa? Kalau dah ikhlas dah apa semuanya, taubat kamu diterima. Manusia boleh terima taubat. Dan dalam agama Islam tak ada. Kita nak bertaubat tak payah nak jumpa Nabi SAW pun. Nak kata apa? Ya Rasulullah, terimalah taubatku. Tak ada. Nabi pun, sahabat-sahabat kalau buat salah, tak jumpa Nabi SAW, suruh Nabi terima taubat, tak ada. Apalagi jumpa ustaz atau jumpa syekh untuk apa? Terima taubatnya untuk Allah SWT, on behalf of Allah SWT, tak ada. Taubat-taubat direct pada Allah SWT. Itu agama Islam. Baik. Sebab dalam hadis ini Allah menerima taubat dan disifatkan dengan apa? Allah membentangkan tangannya. Ulama mengatakan tangan Allah SWT yang dibentangkannya adalah tangan al-in'am, tangan al-fadl, tangan al-khair, yakni memberi nikmat, memberi kurnia, dan juga tangan memberikan kebaikan. Inilah tangan Allah SWT. Yang mana daripada mula Allah SWT ciptakan langit dan bumi, terlalu banyak, berapa banyak yang Allah SWT telah berikan, sampai sekarang tak putus-putus lagi karunia kebaikan, nikmat daripada Allah SWT yang Allah telah berikan dengan tangan ini. Dan satu lagi tangan kata ulama adalah tangan al-adil, iqamatul adil. Dan tangan ini Allah SWT mengadili akan apa ni, antara pihak-pihak yang bertelagak. Allah akan menghukum dengan keadilan. Baik. Dalam syarah mengatakan bahawa surah 79 perangkat tengah-tengah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyukai taubat. Dan pada hadis terdahulu, iaitu Allah, iaitu tentang orang yang kehilangan untanya lalu menemukannya kembali, menunjukkan bahawa Allah senang, yang suka dengan taubat hamba-Nya yang mukmin jika dia bertaubat kepada-Nya. Jadi Allah bentangkan tangannya sebab Allah suka terima taubat, suka orang yang bertaubat. Jadi ini mengkomplimentkan hadis yang sebelum ini, hadis orang yang hilang unta. Dan hadis ini juga kata Syekh Amir Rahmatullah menegaskan bahawa Allah mempunyai tangan, bahkan dua tangan, sebagaimana dalam Al-Quran. Waqalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang ini berkata tangan Allah terbelenggu, lukik. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka, Dia memberikan nafkah, memberikan nikmat bagi siapa yang dikehendaki. Kalau tak diberikan, maknanya Allah tak mau bagi dia rezeki. Baik. Jadi kita kena beriman kepada sifat Allah SWT ini sebagaimana yang layak bagi Allah SWT, dan kita tak boleh merupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Baik, itu ringkas tentang masalah sifat-sifat yang terdapat dalam Quran dan dalam hadis. Dan satu lagi faedah hadis menerima taubat orang yang buat salah. Kata ulama, kenapa Nabi SAW kata Allah menerima taubat, membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang buat salah waktu siang? Tapi kalau orang tu buat salah waktu malam, minta maaf. Orang yang buat salah waktu siang dan dia bertaubat waktu siang, tak dapat taubat. Jadi dia mesti lambatkan taubat dia, waktu malam baru Allah terima. Sebab Allah bila mula bentangan tangan dia, waktu malam. Jadi kalau buat salah waktu siang, awak taubat waktu malam baru dapat. Kalau buat salah waktu malam, si tunggu sampai siang baru taubat, nanti baru dapat. Jadi kata ulama tak ada mafhumnya. Bahkan hadis ini dikeluarkan atas dasar apa ni? Kebanyakannya. Kebanyakan manusia lupa nak muhasabah amalan dirinya satu hari. Bila dia buat salah waktu siang, dia tak ingat. Sampailah waktu malam, ni untuk orang yang baik ni, untuk orang yang periksa amalannya. Waktu malam baru teringat, oh aku ada dosa itu, dosa ini, aku dah buat salah dengan itu dan ini. Barulah dia bertaubat pada waktu malam. Tapi tak apa, hadis ini mengatakan tak apa, walaupun lambat, Allah SWT terima taubat. Begitu juga waktu malam, orang shift malam kerja, teksi ke, kerja ke hospital ke, ataupun kerja apa, semuanya dia dah buat salamnya macam, dia tak ingat waktu malam tu nak taubat pada Allah SWT. Bila dah waktu siang, dia siang tidur kan, dia siang tidur, baru dia muhasabah dirinya, oh aku dosa-dosa gini, barulah dia dapat taubat. Terlambat ke tak terlambat? Tak mengapa, Allah tetap akan terima, sebab Allah akan mentangkan penitangannya pada waktu siang untuk orang yang buat salah waktu malam bertaubat. Baik. Ada pun orang yang bila buat salah terus bertaubat, tentulah lebih-lebih lagi Allah SWT terima. Walau bagaimanapun, walau lambat macam mana pun, kita ingat nak bertaubat, kita usaha nak bertaubat, yang penting kita bertaubat. Walaupun bukan malam baru kita taubat, besok malam pun kita tak taubat, setahun depan pun kita tak taubat, lagi 10 tahun baru kita nak pergi masjid. Tu ada orang macam tu, dia solat cuma hari Jumaat lah. Ya, banyak orang solat hari Jumaat je. Hari Jumaat cantik, pakai songkok semua dia pergi. Macam betul orang masjid. Tapi lain time, masjid pun tak sembahyang, kat rumah pun tak sembahyang, tempat kerja pun tak sembahyang, ramai rumah je macam tu. Baik, ada yang solat hari raya je lah, tu pun ada juga, masih lagi ramai macam tu. Baik, kalau dia lambat pun, kalau kita lihat hadis ini, Allah tetap terima taubat, tetap bentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang bertaubat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit dari baratnya. Dan ialah satu-satunya tanda hari kiamat yang terbesar, iaitu matahari yang setiap hari, tak tahu berapa ribu tahun, orang kata dah juta tahun, ya, dah juta tahun, mana dia tahu kan, tak apalah, ribuan tahun ke jutaan tahun, zaman dinosaur pun tak pernah matahari naik daripada barat, semua naik daripada timur. Baik, bila matahari naik daripada barat, awak bertaubat, taubat awak tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah waktu yang kita katakan apa ni, expiry, apa ni, date untuk taubat, dah tak boleh taubat. Jadi ini menggalakkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari ini, menggalakkan kita apa ni, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun telah terlambat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat dan gembira menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat. Allah Alam. Al-Mabad. Kembali kita kepada syarah kitab Riyadhus Shalihin, di mana telah kita uraikan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang telah berbuat dosa pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Telah kita jelaskan bahawa sabda Nabi SAW, sehingga terbitnya matahari daripada baratnya, adalah waktu yang terakhir seseorang itu boleh bertaubat, yakni selagi belum terbit matahari daripada barat. Kerana apabila matahari telah terbit daripada barat, taubat seseorang itu tidak diterima. Dan di dalam hadis Nabi SAW telah menerangkan bahawa apabila matahari terbit daripada barat, semua manusia di atas muka bumi ini akan beriman. Semua akan beriman, sama ada dia beragama Yahudi, Nasrani, Budi dan sebagainya, komunis, semuanya akan beriman. Dan ketika itu sebenarnya di atas muka bumi ini tidak ada orang beriman, kerana bumi ini tidak akan kiamat selagi masih lagi ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Yani ada orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih mengetahui Islam. Apabila dah tak ada di atas muka bumi ini orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi Al-Quran, maka ketika itulah berlakunya hari kiamat. Apabila manusia melihat matahari terbit daripada barat, semuanya akan beriman, tapi tidak akan bermanfaat iman seseorang itu. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun dia berusaha untuk beriman sesuatu kebaikan pun, sebab itu adalah hari kiamat. Jadi selagi belum sampai hari kiamat, maka Allah SWT terus menerus membentangkan tangannya waktu malam dan waktu siang untuk menerima taubat seorang hamba. Jadi tidak ada alasan seseorang itu mengatakan aku tidak mau bertaubat, Allah tak menerima taubat dan sebagainya, sudah terlambat dan seterusnya. Jawabnya adalah apa yang terdapat dalam hadis ini, seorang itu mestilah bertaubat dengan segera, kerana seorang itu tidak mengetahui bilakah akan berlaku kiamat. Dan yang lebih menguatkan hal itu adalah hadis yang berikut. Hadis yang berikutnya, kita lihat hadis ke-17. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubat. Diriwayatkan Muslim. Jadi ini adalah janji, adalah khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa siapa juga yang bertaubat selagi belum tamat waktu taubat, iaitu terbit matahari daripada baratnya, Allah akan menerima taubat. Taballahu alaihi. Ini adalah hukum. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak kata Allah menerima taubatnya, insya-Allah. Tak perlu. Sebab ini adalah hukum umum. Hukum umum tu pasti. Kita tak boleh kata bahawa solat itu wajib, insya-Allah. Arak itu haram, insya-Allah. Tak ada lagi. Dah tentu-tentu dia wajib, tentu-tentu dia haram. Dan begitu khabar-khabar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kita katakan sahaja dengan pasti. Tetapi ada pun orang tertentu akan diterima taubatnya, yakni Abu Bakar akan diterima taubatnya kalau dia bertaubat dan sebagainya. Itu semua kita tak boleh katalah. Ha, telah diterima taubatnya itu adalah perkara yang gaib. Sebab itu orang yang meninggal dunia, yang jenazahnya telah dikafankan, disolatkan, dikebumikan, kita tetap tak boleh mengatakan bahawa Allah telah mengampunkannya. Kita tak boleh kata dia almarhum. Sebab tu kita masih kata dia Allahu yarhamuhu, Allahu yarhamuha. Maknanya semoga Allah merahmatinya, semoga Allah SWT merahmatinya jika dia perempuan. Adapun dia telah maghfur atau marhum, yakni telah dirahmati Allah SWT dengan makna telah, maka itu tidak boleh diketahui oleh sesiapa juga. Sebab perkara itu perkara yang lain. Siapa yang beritahu kamu? Wahyu mana yang datang? Orang ini telah diampunkan dosa. Kecuali dia seorang Nabi yang dapat wahyu. Tetapi seorang Islam yang mati, dan kalau kita lihat dia telah melakukan amalan yang soleh, maka kita amat-amat mengharapkan bahawa kita ada berat sangka bahawa mayat ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau orang yang dalam hidupnya ketika dia matinya dalam keadaan bergelumang dengan dosa, tidak diketahui dia bertaubat dan melakukan amal soleh, jadi adakah kita berat sangka akan dirahmati jasadnya? Ataupun kita khawatir, kita takut bahawa orang ini akan diazab oleh Allah SWT? Mana satu? Akan diazab oleh Allah SWT. Sebab zahirnya dia mati dalam keadaan kefasikan maksiat. Orang yang pertama, kita harapkan, kita berat sangka dia akan dirahmati Allah SWT sebab dia mati dalam keadaan iman dan taat. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam waktu yang sama, tidak kita yakin pasti orang yang baik mati baik itu pasti masuk syurga, pasti rahmat Allah SWT. Tapi kita berat sangka, faham? Tetap kita doakan untuk dia. Manalah tahu, manalah tahu ada dosanya dan sebagainya, dengan doa kita jadi syafaat baginya, diampunkan dosanya. Sebaliknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, kita berat sangka dia akan diazab oleh Allah SWT, tapi dalam waktu yang sama kita tetap doa kepada Allah SWT yang maha merahmati, merahmatinya. Sebab walau bagaimana pun besar dosa seorang itu, kalau Allah kehendaki untuk mengampunkannya, Allah mengampunkannya. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita buka akidah Tahawiyah, disebutkan tentang hal itu. Orang kita apa ni, mengharapkan orang yang apa mati dalam keadaan baik daripada orang-orang yang taat pada kita. Dan orang yang dan kita khawatir dan takut terhadap apa? Mayat yang apa ni, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak apa? Tidak melaknatnya, kita tak condemn dia. Nah, itu adalah jalan yang tengah, jalan adil. Baik, ini untuk orang yang beriman saja. Adapun orang kafir, janganlah kita kata ada harapan lah. Mungkin Allah pun kanya, mana tahu? Mana tahu, memang tak ada kan? Tak akan ada. Sebab Allah dah khabarkan, Allah tak akan ampunkan orang kafir, tak akan ampunkan orang yang musyrik, walaupun dia sedekah 1 juta dolar daripada masjid, masjid yang buat solat tu, bukan masjid lain. Walaupun dia yang sponsor masjid, yang sponsor madrasah, kalau dia mati kafir, mati musyrik, tak ada maaf, tak ada kemungkinan dimaafkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, dihukum Allah SWT tak mengampunkan orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan Allah mengampunkan bagi dosa yang selain itu, yang rendah daripada itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu hukum Allah SWT. Sebab tu Nabi SAW sendiri minta pada Allah SWT untuk ampunkan kedua ibu bapanya. Begitu juga Nabi Ibrahim AS minta ampun pada Allah SWT untuk mengampunkan, minta Allah SWT ampunkan dosa bapaknya. Dilarang keras oleh Allah SWT. Dilarang keras oleh Allah SWT. Kita tahu Nabi Ibrahim doa dalam surah Ibrahim, Rabbil firli wali walidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan dua ibu bapaku dan orang beriman semuanya pada hari ditegakkan hisab. Itu doanya. Tapi Nabi Allah SWT kata, yang ini jangan ikut. Doa ni jangan ikut. Doa yang mana? Yang ada walidai ni, yang apa? Dua ibu bapa. Yang lain semua nak ikut-ikut. Qadkanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina amanu ma'ah. Terdapat contoh yang baik, uswatun hasanah, dalam Ibrahim dan orang-orang yang bersama, yang beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum, ketika mereka berkata pada kaum mereka, kami sesungguhnya berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa yang kamu sebab selain Allah, kafarna bikum, kami kufur terhadap kamu, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada, dan bermula di antara kami dan antara kamu permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu beriman pada Allah yang esa, yakni kamu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak, kita akan terus bermusuh dan berbenci-bencian dan kami berlepas diri. Itu uswatun hasanah, contoh yang baik, ikutan yang baik. Awak mesti ikut, bukan baik boleh ikut, tak boleh, tak payah ikut pun tak apa, mesti ikut. Tetapi yang selepas itu kata Allah SWT, illa qaula Ibrahim li abi, melainkan ini sebuah contoh yang baik, melainkan yang ini bukan contoh yang baik, apa dia, melainkan kata-kata Ibrahim kepada bapanya, la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai, melainkan kata-kata Ibrahim kepada bapanya, sesungguhnya aku akan minta ampun, istighfar, pengampunan daripada Allah untukmu, la astaghfiranna lak, dan aku tidak memiliki apa-apa selain daripada yang Allah miliki untukmu, yani yang Allah tetapkan untukmu. Aku cuma boleh minta ampun, tapi aku tak boleh ampunkan. Nah, yang ini tak boleh kita ikuti. Sebab diharamkan seorang yang beriman minta ampun untuk orang-orang musyrikin. Itu juga dalam surah At-Taubah, maka lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang, bagi nabi ini, yakni Nabi Muhammad, dan orang yang beriman untuk minta ampun untuk orang-orang musyrikin walaupun dia uli qurba, karib kerabat, walaupun dia pakcik, walaupun dia bapa. Baik, jadi ini tidak ada apa? Tidak ada kita katakan tidak ada kebenaran untuk kita minta ampun. Dan bahkan tidak ada kemungkinan dia akan diampunkan jika dia mati dalam keadaan demikian. Sekali lagi kita katakan, jika dia mati dalam keadaan kekufuran. Kita hanya hukum yang zahir. Kita tak pernah nampak dekat masjid. Yang kita nampak dekat leher dia cuma cross je. Sampai dia mati, cross kat leher dia. Tapi mungkin dia dalam hati Islam. Mana tahu. Mungkin dia cakap la ilaha illallah. Mungkin dekat leher dia ada cross, macam mana dia jadi orang Islam. Jadi tak boleh kita terima dia sebagai orang Islam. Hukum dunia. Ada hukum akhirat. Mungkin tu ada lah. Mungkin lah. Mungkin tu semua seribu. Mungkin ada kan. Itu kita serahkan pada Allah SWT. Begitu juga orang yang zahirnya Islam, takkan kita kata mungkin dia Kristian, mungkin dia Qadiani. Kita mesti tanam kat kubur Qadiani. Mana boleh gitu. Dan orang yang confirm Qadiani, IC pun religion Qadiani, takkan kita kata mungkin dia Islam, kita tanam kat kubur Islam. Jadi mungkin-mungkin ni ada batasannya. Ada batasannya. Jangan main semua kemungkinan. So Iblis pun boleh taubat. Iblis pun ada baik dia pun. Kalau tak ada Iblis, kita tak tahu kejahatan. Jadi mesti Iblis ni boleh dapat keampunan. Betul tak? Betul. Kalau tak ada Iblis, kita tak tahu kejahatan. Tak ada juga. Betul lah kalau fikir macam logik lah. Ini bincang aja. Kalau tak ada Iblis, kalau Iblis apa ni taat waktu diperintahkan sujud pada Adam, cerita semua lain. Betul lah. Agak-agak apa ni? Nabi Adam tetap kat dalam syurga, dia tak akan digodoh Iblis. Sebab Iblis apa? Jin dengan apa? Dengan Nabi Adam. Sama-sama sembah Allah SWT kat dalam syurga. Kalau. Dan tak diketahui apa tu? Apa tu kejahatan? Yang tahu cuma baik. Tak mungkin, eh? Tak mungkin. Sebab diciptakan anak Adam ini untuk sembah Allah SWT. Untuk beribadat kepada Allah SWT. Dan tak mungkin dia sembah Allah SWT gitu saja, tak diuji, tak diperintah, tak dilarang. Mesti ada ujian, mesti ada kejahatan. Tak akan dia tahu kebaikan melainkan dengan kejahatan. Tak akan tahu kekayaan melainkan dengan kemiskinan. Tak akan tahu apa tu kesihatan melainkan dengan kesusahan. Kekayaan dengan kesusahan, kesihatan dengan kesakitan dan seterusnya. Semua opposite yang kita nampak kat dunia memang ada. Bak, semua ada. Yang busuk ada, wangi pun ada. Awak tak akan tahu apa tu wangi mereka lawat tu foto busuk. Jadi ini semua adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-18. Wa'an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Agung, Allah Azza wa Jalla, akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai ditenggorokkan. Ini sekaratul maut. Diriwayatkan At-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan. Jadi hadis yang 18 ini memberikan satu lagi tempoh untuk kita bertaubat, tapi tempoh yang lebih khusus. Tempoh yang pertama umum yang dalam hadis yang dua sebelum ini, iaitu selagi matahari belum terbit daripada barat. Tapi hadis ini mengatakan Allah menerima taubat selagi dia belum yughaghir, yakni belum sampai rohnya ke tengkoroknya. Tengkorok tu tempat kita apa ni bernafas. Ya tak? Windpipe kita. Sekarang yang masuk apa? Angin, oksigen dan kadang-kadang masuk air. makan dan seterusnya lah. Kadang-kadang masuk asap. Tapi itulah tempat dia, bila dah tiba masanya ditentukan oleh Allah SWT, roh kita yang ada kat dalam satu badan kita, macam mana boleh satu badan kita ni, dia akan keluar melalui tenggorok tersebut. Dia akan keluar daripada situ, keluar daripada situ dan ke mulut kita, mata kita dan sebagainya. Allah, rongga-rongga kita. Dan satu perkara tentang roh ni, roh ni tak macam air. Air kalau dituang dalam gelas, ya tak? Airnya ada dalam gelas. Kalau awak kuti-kuti gelas tu, awak grip tu gelas tu, awak takkan rasa airnya. Tak akan rasa air. Tapi roh ada dalam badan kita ni. Kalau badan dekatkan gelas, kita pegang semua rasa. Sebab ada roh semuanya. Sebab tu beza dengan air. Nah, dia boleh tembus badan. Sebab tu dia boleh keluar daripada badan kita, dia boleh masuk balik. Cuma kadang-kadang dia keluar sakit, kadang-kadang dia keluar tak sakit. Keadaan yang dia keluar tak sakit adalah ketika kita tidur. Kita tidur, kata Allah SWT, roh tu keluar. Allah tangkap roh tersebut. Kalau Allah nak teruskan kita hidup, Allah akan kembalikan roh kita kembali ke jasad kita. Begitulah seterusnya. Sampai Allah tarik roh tersebut, Allah tak pulangkan balik. Ini menunjukkan bahawa orang tu tidur, roh dia tak ada. Satu perkara yang pelik atau tidak? Dia ada kat atas tapi dia juga hidup. Maknanya dia macam ada juga kat dalam jasad, tapi dia juga kat atas. Macam ada dua tempat. Macam ada dua tempat. Tapi memang tak boleh dibayangkan. Sebab roh ni lain daripada yang lain. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh, terangkan kami tentang roh itu macam mana, apa dan sebagainya. Katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberikan ilmu tentangnya melainkan sedikit. Kita tahu sikit-sikitlah tentang roh, lebih daripada itu kita tak tahu. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau roh kita sendiri, kita tak tahu apa dia, macam mana dia dan seterusnya, macam mana kita nak cerita tentang Allah SWT, tentang sifat Allah SWT, macam mana Allah SWT di atas tapi dia boleh turun kat langit dunia, macam mana tu? Jangan tanya macam mana roh kita boleh naik turun, kita tak sadar. Ya tak? Bila kita bermimpi, apa yang berlaku? Kita rasa takut. Bila time takut nampak hantu lah, ataupun kena kejar apa entah, kena kejar anjing. Berpeluh-peluh, penat, bengah, jantung kita duduk-duduk macam betul-betul kita ada dekat situ. Tengah takut. Tapi bila bangun tak ada, awak masih kat situ juga. Masih mana? Di situ juga. Tetapi ada orang kata, macam mana orang boleh diazab di kubur? Kita nampak dia macam gitu je, steady je, tak bergerak. Ruh dah tak ada, macam mana dia boleh diazab? Dia tu lupa bahawa tu mimpi. Orang itu kena pukul apa semua, dia rasa sakit macam raung-raung apa semua, kan? Betul? Tapi dia dekat situ, dia baring sama, tak ada. Kita tak nampak dia apa-apa pun. Tapi dia sedang mimpi. Takkan tak boleh berlaku pada apa ni? Kepada orang yang dapat di azab di kuburnya. Sebab perkara ni memang perkara-perkara yang kita boleh nampak, perkara yang tak boleh nampak, perkara yang raib. Jadi kita kalau ada perkara yang di dunia tu yang hampir sama dengan perkara yang raib itu. Jadi tentu sekali kita boleh beriman tentang azab kubur dan sebagainya. Ya. Jadi dalam hadis ini menerangkan sesuatu bahawa Allah menerima taubat seseorang itu. Yakni apabila dia bertaubat. Apabila dia bertaubat. Jika dia bertaubat dengan syarat-syaratnya lah, maksudnya gitu, Allah pasti akan terima taubatnya. Malam yughathir, selagi belum sampai rohnya, nyawanya ditenggorokkannya. Kalau dah sampai roh ditenggorokkannya, dia masih hidup ke dah mati? Terus awak dah boleh awak mandikan dia terus. Terlekit dia. Terus apa kapan dengan dia tengah tu. Boleh? Tak tanam dia macam itu. Pasal dah mati? Batu mana ada mati brain dead apa dia? Mati maknanya roh dah sampai ke tenggorok ke dah keluar daripada tenggorok. Dah keluar terus daripada kerongkong tu. Dah keluar habis, tu mati. Baru boleh mandikan, baru boleh kapankan, baru boleh potong ambil ke tempat pinggang lah. Kalau tidak, brain dead, maknanya roh dia masih ada kat dalam tu lah. Mesti ada, tak, mungkin dah tak ada kat kaki, dah tak ada kat mana, otak semua dah blur, dah tak berfungsi. Tapi masih ada kat dalam, mesti ada lagi. Dia bernafas kan? Tidak? Dia bernafas. Walaupun life support dan sebagainya. Tu jam awak ambil pisau, awak potong, awak keluarkan, mesti mati. Jadi siapa yang buat dia mati? Doktor yang buat mati. Doktor pembunuh. Dalam Islam kata Ibn Hazm, orang yang buat gitu, dia pembunuh, dia kena bunuh. Kisos. Sebab dia bunuh orang yang masih hidup. Subhanallah. Sebab tu kata mereka, kalau orang yang dalam keadaan apa ni, sakratul maut, dia ambil pisau, dia potong apa? Potong nadi tangan dia tu kan, keluar darah, terus dia mati, dia dikira bunuh diri. Bukan memang mati, dia bunuh diri. Tapi biasanya dia tak boleh buat gitulah. Dah sampai sini dia tak boleh bergerak. Kalau orang buat macam mana? Orang buat, orang tu pembunuh. Itu ada banyak masalah dalam hal pindah ginjal yang berlaku apa ni di zaman kita ni. Sebab mereka tak akan potong daripada orang yang telah mati. Tapi orang yang sakratul maut dengan aksiden koma, koma dia banyak-banyak koma tu lah. Dah bukan satu koma ni, nak dekat full stop je tu lah. Yang itu tu dipotong. Sebab masih boleh hidup lagi, masih boleh pakai buat pinggang. Kalau dah lepas tu dia tak akan pakai. Dia kena tahu asal untuk apa. Nah, kita keluar sikit. Jadi orang yang dalam sakaratul maut tu masih hidup tetapi tidak diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Boleh tak dia bertaubat ketika itu? Maknanya boleh tak? Kalau dia masih boleh berfikir, masih waras otaknya, cuma dia tak boleh cakap apa semuanya, dalam hati dia bertaubat, tak pakai. Kenapa agak-agak? Selain daripada dalil hadis ni lah, ada hikmah tak? Kenapa tak terima je taubat waktu tu? Kalau Allah SWT tu maha menerima taubat, kenapa tak nak terima taubat orang yang dalam keadaan sakratul maut? Terima je lah. Apa salahnya tak? Jawabnya, orang yang bertaubat dah tunggu taubat sampai dekat sakratul maut tu, pasal dia dah tak ada apa? Dah tak ada jalan lagi, dah tak ada cara lagi. Dia dah tahu dia akan apa? Dia akan sampai. Jadi dia tahu dia tak ada rasa, dia tak ada peluang lagi, harapan dia melainkan mesti bertaubat kepada Allah SWT. Dia dah nampak dah macam itu, dah tak guna taubat dia. Itu bukan taubat yang ikhlas. Itu taubat nak selamatkan diri, ingat tak? Dah kena tangkap orang polis, taubat. Sorry lah, parking part lain lah, sorry. Ini tak boleh taubat dia tu kan? Oh ni saya taubat lagi. Polis kata apa? No. No ke yes? Nasib lah tengok polis mana. Kalau awak muka kesian, kenapa agaknya? Kata, dah saya sudah sampai, baru lu mau pergi tempat lain. Tadi tak mau pergi bagi tempat lain. Itu baedah ni, taubat tu macam sama lah macam ni. Sebab tu taubat tak diterima. Ni ada taubat Fir'aun. Taubat siapa? Taubat Fir'aun. Fir'aun pun taubat. Taubat Nah, tapi tak ada faedah taubatnya. Al-ana, sekarang baru kena taubat. Waqad asaita qablu, kau dulu telah ingkar. Wa kunta minal mufsidin, kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan dahulu. Okay. Jadi ini dua masa kita bertaubat. Satu yang khusus apabila sampai ajalnya, dan satu lagi apabila matahari terbit daripada barat. Kalau orang tanya macam mana matahari boleh terbit daripada barat, betul ke tak betul? Kita mesti cakap apa? Betul. Kenapa kita kata betul? Kenapa kita percaya? Sebab yang sampaikan adalah Rasulullah SAW daripada sanad-sanad yang sahih. Macam mana tu kita tak tahu. Cuma kita yakin barat tu barat. Dalam bahasa Arab, barat-barat. Bukan barat tu maknanya lain. Jadi mesti dia akan timbul daripada barat, bukan daripada timur. Dan terdapat hadis-hadis yang sahih banyak sebenarnya. Kalau kita baca bahawa sebenarnya tiap-tiap hari matahari itu sebelum dia nak bergerak, nak timbul daripada mana? Daripada timur, dia akan sujud di hadapan Allah SWT bawah arasy. Dia akan sujud, dia tak akan bergerak sampai Allah izinkan dia untuk apa? Untuk terbit. Baru dah terbit. Begitulah setiap hari sampailah pada hari kiamat. Allah SWT perintahkan dia apa? Pergi balik engkau ke tempat mana yang kau apa ni, yang kau tenggelam tu, kau terbit daripada sana. Dia pergi sana balik, dia akan terbit daripada barat. Susah kita nak faham. Matahari cakap dengan Allah SWT, boleh ikut perintah Allah SWT, tapi kan perkara yang gaib. Urusan kita bukan tanya bagaimana dan sebagainya. Urusan kita adalah bila terima khabar, kita membenarkannya. Sebab dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat orang yang sakit tenat diterima atau tidak diterima? Sakit tenat. Dah masuk glukos, dah masuk apa tu? Oksigen, cucuk macam-macam wayar masuk dalam perut. Kalau dia bertaubat, diterima atau tidak terima taubat? Kita pergi ke tempat dia, kita cakap taubatlah. Boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab sebab roh belum sampai kat kerongkong. Macam mana kita dah tahu roh sampai kerongkong? Boleh nampak ke? Boleh nampak? Tak boleh. Takkan apa yang kita boleh nampak? Tanda-tandanya. Tanda-tanda orang tu dah nak mati, kita boleh nampak. Antaranya disebutkan oleh ulama, dia punya badan stiff daripada bawah. Baik, sebab apa? Roh dia dah naik atas. Dan kedua, dia punya pipi dia, dia punya kening dia. Boleh nampak lah, mata dia dah buka. Biasanya mata dia terbuka. Jadi dia akan, biasanya akan tengah-tengah. Jadi itu semuanya antara tanda-tandanya. Diketahui oleh orang yang biasa lah. Dekat dengan orang yang nazak ni. Yang kita namakan nazak ni. Baik. Tapi untuk kita, kita pun tak tahu dia buat dosa apa ke dan sebagainya. Untuk kita adalah tetap kita suruh dia baca la ilaha illallah. Kita katakan dia talqin dengan dia la ilaha illallah. Adapun bukan kerana itu adalah taubat untuknya, tapi moga-moga itulah kalimat akhir yang keluar daripada mulutnya. Dengan itu dia akan dapat syafaat dan akan masuk syurga insya-Allah taala sebagai husnul khatimah. Yakni khatimah yang baik. Adapun taubat tu bukan dengan baca la ilaha illallah terus boleh boleh dikirakan sebagai taubat. Taubat nak kena melalui syarat-syarat yang empat yang kita sebutkan dahulu. Tetap sama juga. Ada orang tanya, kalau kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa pak ciknya Abu Talib ketika dia sedang tenat sakratul maut, dan menggantung saja Nabi sallam ziarah, dan Nabi sallam ajak dia baca la ilaha illallah. Dan Nabi sallam kata kalimatan uhajju biha laka indallah, kalimat yang aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kan dia dalam sakratul maut, dalam hadis ni kata dalam sakratul maut dah tak boleh dah tak boleh terima taubatnya, ya tak? Jadi apa jawab? Jawabnya dia belum sakratul maut, walaupun hadis tu nampak macam apa dia dalam maratul mautihi, dalam sakit mautnya tu, tapi dia belum lagi sakratul maut sebab dia masih belum berfikir lagi, dia masih waras lagi, dia belum sampai lagi. Sebab tu dia tak jadi, yang Abu Talib tak jadi nak sebut la ilaha illallah. Kenapa? Sebab ada lagi dua syaitan. Tak silap saya, Abu Jahal dengan satu orang lagi yang kata jangan kau dia menentang lah. Dan dia pun akhirnya tidak ucapkan la ilaha illallah, yang dia tak masuk Islam kerana dia takut, dia malu nanti orang kata, orang Arab kata Abu Talib masuk Islam ikut agama anak saudara ni. Takut aja. Takut apa? Takut, bukan betul-betul. Jadi sebab itu dia termasuk daripada ahli neraka. Jadi jangan kita lambat-lambatkan bertaubat. Satu, jangan kita malu nak bertaubat. Sebab taubatnya ada dua macam, ataupun taubatnya ada dua aspek kita katakan. Satu, taubat antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senang. Jadi yang insaf tu sedih, yang menyesal dan azam tak mau buat lagi tu, itu semua memang antara dia dengan Allah SWT, tak ada orang nampak tu. Tetapi kalau perbuatan yang dia bertaubat tu, dosa yang dia bertaubat daripada itu adalah perbuatan yang zahir, bukan yang yang rahsia, seperti dia nak taubat daripada tidak solat dulu. Dia kena solat dulu lah, itu baru sah taubat ni. Jadi masalah dia nak taubat malu nak solat. Nah, itu masalah orang macam ni. Masalah nak taubat malu nak apa ni, tak nak rukuk lah, tak dan tak isap lagi, malu nak cakap macam tu. Dia bukan dia tak mau taubat, tapi nak benda tu benda yang boleh nampak. Jadi ini masalah besar. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini, insyaAllah kita dah habis kitab taubat ni dan apa hadis-hadis lain, bab-bab lain, maka tak ada jalan lain untuk kita apa ni beri alasan lagi mengenai kita bertaubat. Tak ada masa yang terlambat. Allah, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.